Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulahu wa ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyar al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kembali Ad-Darsul Ishrun, pelajaran ke-20 di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang tersisa di pelajaran ini. Dan insyaAllah akan kita mulai dengan latihan kelima, keenam dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa membaca sampai selesai. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sedikit murajaah, sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di Ad-Darsul Ishrun, bahwa Ad-Darsul Ishrun, pelajaran 20 ini yang ada pada halaman 138, fokus utamanya adalah terkait dengan isim muthanna, kata benda yang menunjukkan jumlah dua, al-musanna. Dan sudah kita jelaskan, dan ini sudah kita ulang beberapa kali, bahwa isim musanna adalah bentuk mufrad dari sebuah kata benda ditambah alif dan nun di belakangnya. Maka misalnya kalimat kitabun kita ingin buat menjadi musanna. Kalimat kitabun kita tahu maknanya buku dan menunjukkan mufrad, jumlah satu atau tunggal. Kemudian kita ingin rubah menjadi dua buku, menjadi bentuk al-musanna yang menunjukkan jumlah dua. Maka cukup ditambahkan dengan alif dan nun di belakangnya sehingga menjadi kitabani. Begitu pula kalimat qalamun misalnya menjadi qalamani. Kursiyun kursiyani. Masjidun masjidani. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang sudah kita baca di latihan-latihan awal di Ad-Darsul Ishrun. Kemudian hal yang kedua yang juga sudah kita jelaskan, dan ini juga sudah kita ulang beberapa kali penjelasan ini, bahwa untuk al-musanna dia mempunyai perbedaan i'rab dengan bentuk mufrad, dengan bentuk tunggal. Kita tahu bahwa bentuk tunggal misalnya kalimat al-mudarrisu yang pernah kita baca di latihan yang kedua, al-mudarrisu ini bentuk mufrad, bentuk tunggal. Maka kita lihat di sini perubahan i'rabnya, yaitu perubahan harakat huruf terakhirnya adalah berupa harakat. Bisa menjadi al-mudarrisu dalam kondisi marfu, kemudian al-mudarrisa dalam kondisi mansub, dan al-mudarrisi dalam kondisi majrur. Ini jika bentuk kata benda itu adalah kata benda mufrad, tunggal. Namun kalau kita ingin i'rab, ingin rubah harakat huruf terakhir daripada al-musanna, maka yang berubah bukan harakatnya. Yang berubah adalah hurufnya. Maka di sini misalnya al-mudarrisani yang tadinya dalam kondisi marfu' dengan alif, al-mudarrisani, maka bisa dirubah menjadi al-mudarrisaini dalam kondisi mansub maupun dalam kondisi majrur sama, yakni al-mudarrisaini dengan ya dan nun di belakangnya. Kalau tadi sebelumnya alif dan nun, al-mudarrisani dalam kondisi marfu', maka dalam kondisi mansub dan majrur, maka sama. Al-mudarrisaini dengan ya dan nun. Dan ini sudah kita coba latih sejak dari latihan kedua, kemudian yang ketiga dan terakhir yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu adalah latihan keempat. Sekarang kita akan masuk ke at-tamrin al-khamis dan seterusnya insyaAllah. Dan alhamdulillah malam ini ada dua ikhwan studio yang insyaAllah membantu kita belajar. Kaifa halukum ya ikhwan? Bikhair, masyaAllah. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis, silakan bagi al-ikhwa wal-akhwat di rumah, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada yang ikut belajar bahasa Arab bersama kita, lihat kitab Durusul Lughatil Arabiyah di jilid yang kedua, halaman 140. Di sini latihan 5, 6, dan 7 masih terkait dengan Al-Muthanna. Nah, ini latihan-latihan yang cukup banyak untuk membiasakan kita membuat kalimat dan memahami pola-pola kalimat-kalimat yang di dalamnya ada al-musanna. At-tamrin al-khamis, latihan kelima, perintahnya di sini adalah ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Terjemahkan ikhwan, ajib 'anil as'ilah. Jawablah. Nah, al-mikrofon ma'aka ya Ibrahim. Nah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan dengan menggunakan al-musanna. Naam. Di sini ada 10 soal. Indana asyru atau asyaratu as'ilah. Yang mana di sini antum diminta untuk menggunakan al-musanna dalam jawabannya. Ana beri contoh terlebih dahulu, kemudian antum ya Ibrahim, wa anta ya Syekh. Insyaallah. Antarakum thalatha. Ana al-awwal, anta athani Ibrahim, wa anta ya Syekh, anta ats-tsalits. Al-awwal, soal yang pertama, bikam riyalan ishtaraita hadhihi al-majallata, afwan, ishtaraiti هذه المجلة يا آمنة. نعيد من الأول. Kita ulang lagi. Bikam riyalan. Ma mana bikam riyalan? Berapa rial? Berapa rial? Nanti di akhir pelajaran 5 akan dijelaskan bahwa kalimatnya bisa bikam riyalan dan bisa juga bikam riyalin. Karena ada harfu jar sebelum kam, ini ba. Bikam riyalan atau bikam riyalin, boleh dua-duanya. Bikam riyalan ishtaraiti hadhihi al-majallata ya Aminatu. Berapa rial engkau membeli majalah ini wahai Aminah? Lihat jawabannya, kita menggunakan al-musanna dan kita jawab dengan lengkap. Jawabannya, ishtaraituha biryalaini. Ishtaraituha biryalaini. Jangan lupa ada ba. Karena soalnya di sini dengan ba, bikam, maka jawabannya juga dengan ba. Ishtaraituha. Ha di sini sebagai pengganti hadhil majallah. Jadi kita ganti dengan domir agar lebih singkat. Ishtaraituha, saya telah membelinya, biryalaini, dengan dua rial. Di sini musannanya dalam kondisi apa di sini ya Ibrahim? Biryalaini. Majrur. Dalam kondisi majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah? Al-ya. Al-ya, na'am. Fahimtum? Fahimna insyaAllah. Taib. Fadal ya Ibrahim, tafadal. Anta al-thani, wa anta al-syeikh, anta al-thalith insyaAllah. Tafadal. Al-thani. Bikam dolaron ishtaraitum hadihil azraro ya ikhwanu? Naam. Nashtaraituhu bidula, bidularaini. مرة ثانية السؤال يا أخي الكريم. الثاني: بكم دولار اشتريتم هذه الأزرار يا إخوان؟ الأزرار، ما معنى الأزرار؟ كانتين. الأزرار ها؟ كانتين. نعم الأزرار بمعنى الزر جمعنا الأزرار. نعم ترجم يا ترجم يا Berapa dolar kalian membeli kancing-kancing ini ya wahai saudara-saudara? Naam. Nashtaraituhu. Ah, bagaimana ya, akhi? Jawabannya pakai fi'il madhi. Kami telah membelinya. Bagaimana? Ishtarayna bidu. Ishtarayna. Ishtarayna bidularaini. Ishtarayna bidularaini. Naam. Mungkin hada. Soal jawab sahih. Terjemahkan. Kami membelinya. Ah, kalau antum membelinya adanya berarti ishtarayna ha. Ishtarayna. Naam. Jangan lupa itu. Mana tanya ya Ibrahim? Ishtarayna ha. Ishtarayna ha. Ishtarayna ha bidularaini. Naam, sahih. Kami membelinya dengan 2 dolar. Ahsant, ahsant. Nah, mahal juga kan segini, 2 dolar. Nah. Anta ya Syekh, al-thalith. Nah. Al-thalith. Bikum. Bikam wala bikum. Bikam rubiatan istaroituna hadal musto ya akhwati. Nah, sahih. Ulang sekali lagi Pak, soalnya. Bagus sekali bacaannya. Ulang sekali lagi. Bikam rubiatan istaraituna hadal musto ya akhwati. Mumtaz. Terjemahkan. Berapa rupiah kalian beli sisir ini wahai saudari-saudariku? Ahsant. Terjemah mumtaz. Masya Allah. Al-jawab. Jawab. Nah, nastori as. Gunakan fi'il madhi. Nahnu ishtarayna. Sama nahnu, gunakan dengan contoh tadi sebelumnya ya Syekh. Nahnu ishtarayna. Nah, nahnunya tidak usah dibawa-bawa, tadi ana hanya mencontohkan saja, di sini pakai nahnu. Langsung saja ishtarayna. Ishtaraynahu. Naam. Rubiyataini. Jangan lupa ada apa? Soalnya pakai bikam, pakai bi. Istaroinahu birubiyataini. Birubiyataini, ahsant. Terjem. Saya membelinya, kami membelinya 2 rupiah. Seharga? Seharga 2 rupiah. Di sini sangat kecil kemungkinan maknanya rupiah. Rupiah sih rupiah. Rupiah. Rupiah, bukan rupiah. Rupiah yang kita kenal. Karena tidak ada dua rupiah. Tidak ada. Nah, 2 rupiah maksudnya. Nah, ahsant. Syukran. Syukran ya Syekh. Jazakallah khair. Nah, oh, iya. Barakallahu fikum. Nah, kita buka kesempatan bagi alaihi wa alaikhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik, khawatir Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kita telah masuk pada latihan ke-4. Di pelajaran ke-20 ini, silakan untuk Anda yang ingin menjawabnya di line-line telepon dapat menghubungi 0218236543. Naam, silakan. Halo. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Fadil, saya Jakarta. Ummu Fadil di Jakarta. Hmm. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fadil. أنا بخير الحمد لله ما شاء الله شكرا شكرا لك تفضلي يا أم فاضل واصلي التمرين الخامس أنت الآن رقم 4 الرابع عربي بكم جنيها اشتريتي هذه المرآة يا أمي نعم صحيح مرة ثانية بنرجع بنرى سؤالنya ulang sekali lagi Bikam junaihan istaraiti hadhihi al-mir'at mir'ata ya ummi. Naam, sahih. Terjemah? Berat junaihan apa itu ya? Junaih mata uang Mesir, junaih. Junai adalah, subhanallah, siapa yang mengingatkan Junai? Pons. Syukran ya. Pons. Nah. Berapa pon engkau telah membeli kaca ini, wahai ibuku? Nah. Al-Mir'ah, terjemah mahu? Nah. Cermin, Ustaz, cermin. Ah, sant. Berapa pon engkau telah membeli cermin ini, wahai ibuku? Nah. Ishtaraituha junahaini. Bagaimana? Ishtaraituha bijunahaini. Naam. Bijunai. Bagaimana kamu? Bijunahaini. La. Junai tetap. Oh, tetap ya saja. Junai haini. Naam. Yang ditambahkan ya dan nun adalah setelah ha. Ishtaraituha Bijunai haini. Naam, sahih. Saya telah membelinya dengan harga 2 pound. 2 pounds. Iya, syukran. Teruskan kamu, al-khamis. Al-khamis. Bikam luhotan kata betal unwana ala zorfi ya Ali. Ya Ali, you hidupkan semua harakatnya. Ya. Bikam luhotan kata betala unwana ala zorfi ya aliyu. Nah. Berapa bahasa yang engkau telah tulis? Dengan berapa bahasa? Dengan berapa bahasa engkau telah menulis alamat di atas amplop ini, wahai Ali? Naam, zorf artinya amplop, sahih. Kata betuhu di luhotaini. Kata betuhu, langsung lagi. Kata betuhu biluhotaini. Naam, biluhotaini. Saya telah menulisnya dengan 2 bahasa. Naam, ahsant. Satu lagi. Ya. Asadi. Min kam baban kharajat tulabu minal kulliyati. Naam, min kam, sahih. Ini kalau min kam berapa banyak juga, Ustaz ya? Dari berapa? Iya, min artinya dari. Nah. Dari berapa pintu para siswa keluar dari fakultas? Iya, na'am. Terjemah sahihah, Masya Allah. Jawab? Kharajatulabu minal kulliyati min babaini, sahih. Para siswa telah keluar dari fakultas dari 2 pintu. Dari 2 pintu. Ahsant. Masya Allah. Syukran ya Umar Fadil. Masya Allah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakumullahu khair, Umar Fadil yang telah membaca. Dan baik, kita berikan kesempatan kembali di layanan telepon di belakang Ummu Fadil. Tafadhal di 0218236543. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Samar. Naam, Abu Salma di Samar. Sawt ghair wadih ya Hamdani. Nah, dari siapa tadi? Abu Salma Sambas. Abu Salma. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk ya Abu Salma? Alhamdulillah, ana bi khair. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Salma. Rakam as-sabi'. Naam. As-sabi'. Ila kam saydaliyatan dhahabta ya Hamidun? Ya Hamidu. Naam. Ke berapa apotik iya. telah engkau pergi wahai Hamid. Naam. Zahabtu ila saydaliyataini. Zahabtu, sekali lagi jawabannya. Zahabtu ila saydaliyataini. Naam, ila saydaliyataini. Naam, sahih. Saya telah pergi ke 2 apotik. Naam, sahih. Teruskan sampai akhir, sampai nomor 10 ya Aba Salma. Nah, as-samin. Fi kam sahifatan qara'ta hadzal khabara? Hadzal khabara? Hadzal khabara. Khabara. Nah. Fi kam sahifatan qara'ta hadzal khabara? Al-khabar ba'nya di fathah ya Aba Salma. Nah. Hadzal khabar. Nah, ba'nya di fathah, khabar, khabar. Nah. Pada di berapa lembar telah kamu baca surat kabar ini tadi? Kabar ini? Kabar ini. Nah. Ya. Qara'tuhu. Nah. Fi sahifataini. Naam. Saya telah membaca kabar ini dua lembar. Di dua koran. Sahifah di sini bukan bukan lembaran. Karena kalau sahifah di sini artinya koran yang kita ketahui sekarang, jaridah, koran. Naam. Fahim taya Aba Salma? Nah, karena di sini ada kalimat al-khabar. Al-khabar biasanya di mana? Kalau kita baca kabar-kabar di mana? Di koran. Di koran. Nah. Teruskan. At-tasi'. At-tasi'. Bikam jami'atan darasta? Naam. Di berapa universitas engkau telah belajar? Naam. Darastu bi jami'ataini. Naam. Saya telah belajar di dua universitas. Masya Allah. Nah, teruskan. Al-Ashir. Kam jami'atan fi baladikum? Berapa universitas di negeri kalian? Ya. Fi baladina jami'ataini. Fi baladina jami'ataini. Naam. Ya. Hakada? Naam. Fi baladina jami'ataini. Hakada? Jami'ataini? Fi baladina jami'atani. Jami'atani. Naam. Di negeri kami ada dua universitas. Naam. Di soal-soal sebelumnya rata-rata musannanya bagaimana? Majrur. Seringnya di sini rata-rata majrur. Lalu sekadarik ya Aba Salma? Bala. Di sini bagaimana? Marfu. Marfu. Nah, sahih marfu. Fi baladina jami'atani. Nah. Posisinya sebagai apa di sini? Fi baladina jami'atani. Mubtada Ustaz. Mubtada. Sahih. Mubtada mu'akhar. Barakallahu fiik. Ahsanta ya Aba Salma. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Salma di Sambas. Demikian sudah membaca hingga nomor ke-10 ya di latihan ke-5 ini. Namsat. Kita ulang kembali. Baik. Ya. Kembali kita akan mengulang latihan ke-5 ini dimulai dari nomor 1 untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami untuk menjawab latihan ini di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam, tidak asing suara dari Umm Abdillah. Umm Abdillah. Ya? Naam. Di Solo. Naam. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban biki ya Umma. Umm Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Naam. Tabi'i ma'ana an tariq al hatif. Ikuti melalui gagang telepon saja ya Umma Abdillah. Nah, Ustaz. Nah. Silakan. Ana minta Umu baca 4 soal sekaligus. Tafadhali. Pelan-pelan bacaannya, jangan terburu-buru biar yang lainnya mendapatkan faedah. Ya. Al-awal. Bikam riyalan ishtaroiti hadhil majalata ya aminatu. Naam, sahih. dengan berapa riyal kamu membeli majalah ini, Wahai Aminah? Naam, kalau jawab? Ishtaraituha riyalaini. Ishtaraituha? Riyalaini. Langsung begitu, riyalaini? Kenapa jadi mansub itu, riyalaini? Mansub wala majrur? Ishtaraituha riyalani. Riyalani. Mutaakid, mutaakidah, ya Umma Abdillah. Ada soalnya become. Oh, become. Apa yang terlewat? Ishtaraituha biriyalaini. Naam, biriyalaini. Sahih. Tafadhali, tarjimi. Saya membelinya dengan 2 riyal. Naam, ahsant. Wasili. Asani. Bikam dularon ishtaraitum hadhil ajraro ya ikhwani. Naam. Dengan berapa dolar kalian membeli pancing-pancing ini, baik saudara-saudara? Naam. Jangan lupa umum ada binya. Ishtaraina bidularaini. Ishtaraina bidularaini. Ada yang kurang atau sudah cukup itu? Ishtaraina Al-Azrar. Hadihi al-Azrar. Itu menunjukkan apa, Umu? Ishtaraina bidularaini. Naam, bidularaini. Ahsant. Ishtaraina bidularaini. Ahsant, ahsanti. Sahih. Kami telah membelinya dengan 2 dolar. Ahsant. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Bikam rupiatan ishtaraituna hadzal musta ya akhwati. Naam, sahih. Dengan berapa rupiah kalian membeli sisir ini, wahai saudari-saudariku? Naam, di sini rupiah bukan rupiah mata uang kita, Umu. Ya, zahirnya dia adalah rupiah. Rupiah. Mata uang India tidak salah rupiah. Alas kebalik ya. Berapa rupiah mata uang India? Sahih? Nah. Naam, Ustaz. Lalu jawab? Ishtaraina hu. Naam. Bi rupiataini. Naam. Terjemi. Kami telah membelinya dengan 2 rupiah. Nah, bukan 2 rupiah, Umu. 2 rupiah. 2 rupiah. 2 rupiah. Nah, rupiah. Saya telah membelinya 2 rupiah tidak ada. 2 rupiah. Apakah ada 2 rupiah, Umu Abdillah? Nah, tidak ada. Akhirnya dia membelinya dengan 2 rupiah. Nah, 2 rupiah. Nah. Satu lagi, Umu Abdillah, Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Bikam junaihan ishtaraiti hadihil mir'ata ya umi. Hadihil mir? Mir'ata. Mir'ata, naam. Dengan berapa pon engkau membeli cermin ini, wahai ibuku? Naam, ahsant. Jawab? Ishtaraituha bi junaihaini. Naam, ishtaraituha bi junaihaini. Naam. Sahih. Saya telah membelinya dengan 2 pon. 2 pon. Ahsant. Masyaallah. Jazakillahu khair ya Umm Abdillah. Jazakumullahu khair. Semoga terus sehat insyaallah Umm Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Umm Abdillah dari Solo atas kebersamaannya di malam hari ini. Masih di latihan kelima ini saatnya. Nah. Di layanan telepon kita persilakan di belakang Umm Abdillah tadi. Naam. Halo. Ya, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami dapat menghubungi melalui line telepon di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau di mana? Ummu Buruhan. Naam. Naam. Iya. Mohon maaf Ummu Burhan, sebelum kita lanjutkan dimatikan saja volume dari televisi atau radionya dan dapat mendengarkan suara kami dari kakang telepon. Baik. Silakan. Sudah Ummu Burhan? Iya. Mohon maaf Ummu, masih ada pantulan. Dan sebagai catatan pula untuk tidak menggunakan loudspeaker ya. Dan dimatikan saja volume televisi atau radionya. Karena mengganggu suara yang sampai ke kami. Iya. Rokom. Nah. Ya, kita sampai nomor 5 saat ya. Berarti sekarang rokom berapa? Sekarang 5. Berapa Om Burhan? Iya, iya, iya. Omo, konsentrasi Omo, fokus. Dicoba siap ya, baru bergabung. Iya. Fokus semua siap? Insyaallah. Baik. Silakan. Khamsah. Rokom khamsah. Al-Khamis. Ya. Al-Khamis. Bikam lugotan katabat tal-anwana. Bikam lugotan katabat katabat tul-anwanu. Kenapa katabtu? Kenapa jadi katabtu sekarang? Bikam lugotan katabat kata betal ya Allah. Bikam lugatun kata betal anwanu alal zorfi ya aliyu. Nah, ulang saya lagi ya Mo. Ada beberapa yang mesti diperbaiki. Bikam lugatun kata betal anwanu alal zorfi ya aliyu. Al-unwana. Dia mansub di situ. Bikam lugatun kata betal al... Bikam lugatun kata betal unwana. Ya. Unwana alal zurfi ya aliyu. Naam. Dengan berapa bahasa kamu menulis? Ya. Al-anwan bermakna al-anwan alamat. Dengan berapa bahasa kamu menulis alamat di atas amplop ya Ali? Naam. Wahai Ali. Kata betul. Kata betul. Kenapa ada alif lam? Kata betul lugat ini. Ada ba di sini Umu. Ada huruf ada bikam. Kata betul di lugat ini. Naam, kata betul bi. Terlebih dahulu pakai bi. Kata betul di lugota ini. Naam, sahih. Tarjim. In kam baban kharajat. Tarjim law samahti al-jawab. Kuliyatu. Law samahti ya Umma Burhan. Jawabannya ya. Belum diterjemahkan. Dengan berapa pintu para siswa keluar dan masih nomor 5 tadi Umma Burhan. Masih nomor 5, Umu belum menerjemahkan jawaban nomor 5. Saya menulis apa tadi al-unwan? Saya menulis alamat. Iya. Alamatnya dengan dua bahasa. Naam. Umu, fokus ya. Umu ya, Umu. Kalau Umu nanti salah saya yang beritahu. Ya. Siapa saja yang di samping Umu yang digagang telepon, ya. Mohon diam dulu biar saya nanti yang membetulkan. Ya, siap Umu Burhan? Siap. Sehingga tidak fokus ke dua ini. Fokus ke saya saja Umu Burhan. Siap? Iya, ya. Nanti saya perbaiki, tidak usah khawatir. Saya perbaiki insyaallah. Ya, ulang saya lagi as-sadis. As-sadis min kam baban kharajat tullabu minal kulliyati. Naam, sahih. Dengan berapa pintu para siswa keluar dari universitas? Ada dua kesalahan. Yang pertama kalimat min. Min apa terjemahannya Umu? Dari. Naam, ulang sekali lagi terjemahannya. Min kam. Dari berapa pintu para siswa keluar dari universitas? Al-kulliyah artinya fakultas. Dari berapa pintu para siswa keluar dari universitas? Dari fakultas. Iya. Dari berapa pintu para siswa keluar dari universitas? Al-kulliyah fakultas semua, fakultas. Universitas. Iya. Jangan diulang lagi, terjemahan sudah cukup. Dari berapa pintu para siswa keluar dari fakultas? Iya, sahih. Jawabannya? Kharajtum? Lah, ini masih orang ketiga. Tidak usah pakai kharajtum, orang ketiga. At-tullabu? Naam. Kharajat-tullabu. Umu tinggal mengulang saja lagi. Kharajat-tullabu bi. Bukan bi, tapi pakai apa di sini? Harfu jarnya? Min. Naam. Kharajat-tullabu min babaini. Naam. Terjemahkan. Para siswa keluar dari dua pintu. Ahsan. Satu lagi. Satu lagi Umu Burhan, satu lagi. As-sabi'a. Ila kam sayyidaliyatan zahabata ya Hamidu. Naam, ulang sekali lagi bagaimana soalnya? Ila kam sayyidaliyatan. Iya. Ila kam sayyidaliyatan zahabata ya Hamidu. Ya Hamidu. Naam. Dari berapa? Ke berapa apotik kamu pergi ya Hamid? Naam. Ya wahai Hamidu. Iya. Zahabtu. Naam. Zahabtu ila. Pertanyaannya dengan ila, berarti jawabannya juga dengan? Zahabtu ila saydalaitaini. Ila saydaliyataini. Saydaliyataini. Naam, saydaliyataini, sahih. Agak susah. Naam, tidak apa-apa Umu Burhan. Salah kita koreksi, tidak usah khawatir Umu. Terang saja Umu Burhan, terang saja. Kita perbaiki insyaAllah. Ya Ustaz. Ulang sekali lagi, bagaimana jawabannya? Zahabtu ila saydaliyataini. Ahsan. Lama-kelamaan terbiasa nanti insyaAllah. Terjemahannya bagaimana Umu? Terjemahan jawabannya? Saya pergi ke dua apotik. Iya, ahsan. Syukran. Yes, syukran ya Umu Burhan. Jazakallahu khair. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Umu Burhan atas kebersamaannya dan membaca hingga nomor 7 di latihan kelima ini. Berikutnya nomor ke-8 hingga nomor berikutnya. Untuk Anda yang ingin menjawab di layanan telepon dapat menghubungi kami. Now, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Abu Irfan, Tambun. Nah, Abu Irfan, Tambun. Ada masalah ya, Abu Irfan? Ahlan bikum, Ustaz. Nah, masyaAllah. Silakan, Abu Irfan, habiskan 3 soal yang masih tersisa. Al-Thamin, Al-Tasi' dan Al-Ashir. Naam. Tafadhal. Al-Thamin. Fikam sohifatan korota hazal khobaro. Naam. Di berapa koran engkau membaca kabar ini? Naam. Korotuhu fi sohifataini. Korotuhu fi sohifataini, ahsant. Saya membacanya di 2 koran. Naam, di 2 surat kabar. Naam, sahih. 2 surat kabar. Teruskan. Atasi. Bikam jamiatan darosta. Dengan ya. Berapa universitas? Di berapa universitas engkau belajar? Iya, di. Bi di sini artinya fi. Nah. Darostu jamiataini. Darostu jamiataini. Nah, ada yang kurang. Satu huruf. Nah. Darostuhu jamiataini. Tidak perlu darostuhu. Saya belajarnya, belajar apa di sini? Apakah perlu dijelaskan? Bukan itu yang kurang, Pak Irfan. Coba cek lagi. Soalnya dengan become. Become. Berarti apa yang kurang? Enam. Bi jami ata ini. Enam. Ulang sekali lagi jawabannya. Enam. Daros tu bi jami ata ini. Ahsant. Saya belajar di dua universitas. Enam. Bi di sini artinya fi. Enam. Fahim tak ya, Berfan? Fahim tu. Enam. Al-Ashir, terakhir. Al-Ashir. Kam jami'atan fi baladikum? Naam. Berapa universitas di negeri kalian? Naam. Fi baladina jami'atani. Fi baladina? Jami'atani. Kenapa jami'atan? Kenapa bukan jami'ataini? Bi jami'atani. Ada bi? Bi, iya. Bi jami'atani. Apakah ada bi di soal ya, Abu Irfan? Afwan. Tidak ada. Wow, jadi bagaimana? Fi balida fi biladina fi baladina. Naam, fi baladina jami'atani. Jami'atani. Al-jawab sahih. Cuma pertanyaannya mengapa jami'atan bukan jami'atain? Karena ini dia apa posisinya? Jami'atani di sini fi baladina jami'atani. Marfu, Ustaz. Naam, sahih, marfu. Apa dia posisinya? Ma mawqi'uhu min al-i'rab? Dia khobar. La. Dia adalah mubtada. Mubtada. Mubtada yang diakhirkan. Naam. Naam, ahsan. Barakallahu fik ya Abu Irfan. Jazakallahu. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullahu khair. Abu Irfan di Tambun. Naam, Ustaz, kita lanjutkan. Naam, kita sudah selesai latihan kelima. Dan di akhir latihan kelima antum lihat ma'asyiral ikhwa wal akhwat. Di sini ada penjelasan kalimat bikam rialan bisa juga bikam rialin. Dulu pernah kita pelajari bahwa kalimat kam dia butuh tamyiz setelahnya. Kata tanya kam yang artinya berapa, dia masih belum jelas apakah berapa kilo, berapa ons, apakah berat, apakah volume, apakah jarak, atau berapa bulan, berapa hari, maka butuh penjelas. Maka biasanya penjelasnya yaitu kata setelah kam dan bentuknya adalah mufrad mansub. Contoh kam yauman, berapa hari. Ada atau kam rubiyatan sebagaimana kita lihat di sini misalnya. Kam rubiyatan, berapa rupiah. Nah, terkadang kalimat kam boleh didahului dengan harful jar. Terkadang kita temukan bahwa kam itu bisa didahului oleh harful jar. Dan contohnya di latihan-latihan yang barusan kita baca. Dari nomor 1 sampai nomor 5, begitu pula nomor 9. Antum perhatikan harful jarnya adalah huruf ba. Dan al-ba, huruf-huruf al-ba adalah harful jar. Begitu juga ada ila di sini, dan ada fi, dan ada min. Nah, ketika kalimat kam didahului oleh harfu jar, maka tamyiz setelahnya boleh mansub dan boleh juga majrur. Jadi boleh bikam rialan dengan tamyiz yang mansub, rialan, dan bisa juga bikam rialin. Karena adanya harful ba sebelum huruf kam. Keduanya, kilahuma sahihun katanya di sini. Keduanya benar. Yani boleh dua-duanya, silakan gunakan bikam rialan sahih atau bikam rialin kadzalika sahih juga benar insyaallah. Naam, kita masuk ke latihan ke-6. Siap ikhwah di studio? Kita baca beberapa soal di latihan ke-6 ini. Perintahnya di sini mulai berbeda dengan latihan ke-4 dan ke-5. Di sini antum diminta untuk thanni. Lihat, thanni ini kata perintah yang artinya musannakan. yani buatlah musanna sannil kalimatil lati tahtaha khattun. Sannil kalimatil lati tahtaha khattun. Musannakan, yani buatlah menjadi musanna kata-kata yang di bawahnya garis. Jadi setiap kata yang ada di 13 atau 14 soal di bawah ini, antum rubah menjadi apa, ikhwan? Bentuk apa? Musanna. Bentuk musanna. Ana beri contoh. Al-awwal fi baitina thallajatun. Fi baitina thallajatun. Di rumah kami ada lemari es atau kulkas. Mana kata yang diberi garis bawah di sini, ya ikhwan? Thallajatun. Thallajatun. Kita apakan ini? Musanna. Kita buat musanna. Nah, lihat, menjadi fi baitina thallajatani. Fi baitina thallajatani. Di rumah kami ada dua kulkas atau dua lemari es. Ketika anda katakan fi baitina thallajatani, bukan thallajataini, kenapa demikian? Anda di sini thallajatani posisinya sebagai mubtada muakhar. Sama seperti jawaban nomor 10. Masih ingat ikhwan mubtada muakhar? Kita pernah jelaskan di jilid yang pertama, ini pelajaran yang sudah cukup jauh. Kalau kita kembali ke jilid yang satu, kita akan temukan ada penjelasan tentang mubtada dan akhbar. Nah, terkadang kita temukan mubtada itu boleh di belakang. Bahkan terkadang wajib di belakang. Urutan mubtada dan khabar, mubtada di depan, khabar di belakang. Kan begitu urutan asalnya. Mubtada di depan, khabar di belakang. Tapi ini hukum asalnya. Tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan al-mubtada boleh di belakang atau bahkan wajib di belakang. Ya, terkadang boleh dan terkadang wajib hukumnya dia di belakang, tidak boleh di depan. Contohnya ini, fi baitina thallajatun, di sini wajib thallajatun di belakang. Kenapa? Ada dua hal, dan ini sudah pernah kita jelaskan juga. Ada dua hal yang menyebabkan thallajatun harus di belakang. Padahal thallajatun ini mubtada di sini, ikhwan. Asalnya thallajatun fi baitina, begitu urutannya seharusnya. Ada kulkas di rumah kami. Faham tum? Di sini wajib di belakang karena ada dua hal. Pertama, mubtada'nya nakirah. Antum lihat, thallajatun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Sedangkan mubtada' yang di depan hukumnya harus ma'rifah. Hukum asalnya begitu, ma'rifah. Karena dia nakirah, maka di belakang. Kemudian sebab yang kedua, khabarnya adalah bentuknya syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Masih ingat syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu ada dua macam. Kalau bukan jar wa majrur atau dharf dan mudhafun ilaih. Ini juga sudah kita bahas. Kalau kita kembali ke jilid yang satu, ini sudah kita bahas secara rinci. Sudah kita jelaskan contoh-contohnya dan barusan kita ulang kembali penjelasannya. Sehingga untuk menentukan bagaimana i'rab musanna yang ada di latihan ke-6 ini, antum harus tahu terlebih dahulu posisinya. Apakah mubtada, ataukah khabar, atau fa'il, atau maf'ulun bih. Apakah dia marfu, mansub, majrur, ini penting. Dan sebetulnya karena waktu yang sudah menunjukkan jam 9:30 kurang 3 menit, kiranya cukup sampai sini dulu. Ini sebagai mukaddimah saja, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas latihan ke-6. Mohon ikhwan dan akhwat di rumah, persiapkan dari sekarang agar nanti insya Allah jika Allah menghendaki kita bertemu di pekan depan, kita sudah siap menjawab soal-soal yang ada pada latihan ke-6. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tepatul, ya. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri pelajaran di malam hari ini, beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di meja redaksi kami melalui nomor 081-989-6543. Di antaranya, 6. Ustaz, di kitab-kitab Nahwu disebutkan macam-macam masdar seperti masdar Mimi, masdar Sina'i, isim Marah, isim Hay'ah. Apa perbedaan masdar-masdar tersebut? Ditanyakan ke jilid yang ketiga ke Ustaz Mas'ud. Nah, ini pertanyaan ini sudah jauh melampaui pelajaran kita, kita belum sampai ke sana, dan untuk ikhwan di jilid kedua tidak masrahat jika kita bahas itu sekarang. Baik. Silakan penanya nanti bisa menanyakannya di jilid yang ketiga bersama Ustaz Mas'ud Mahmud insyaallah. Nah, tentunya silakan Anda yang bertanya dapat mengirimkan pesan singkat kembali di pelajaran Durusul Ughoh jilid ketiga di hari Jumat ya bersama Ustaz Mas'ud di jilid yang ketiga, semoga dapat mendapatkan jawaban di sana. Berikutnya pertanyaan datang di pesan singkat pula, Ustaz, pada soal nomor 8 huruf jarnya menggunakan fi, seandainya menggunakan bi, apakah tidak merubah makna atau tidak sesuai kaidah, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang mana? Soal nomor berapa? Dikatakan soal nomor 8, Ustaz. Nomor 8 bagaimana? Menggunakan fi, bagaimana dengan atau jika menggunakan bi, apakah merubah makna atau tidak sesuai kaidah? Ya, dikhawatirkan nanti kalau di situ pakai bi, nanti khawatirnya nanti muncul iham, muncul persangkaan, nanti maknanya adalah berapa harga berapa harga surat kabar. Maka untuk menghilangkan kemungkinan itu, maka menggunakan fi yang lebih tepat dalam kalimat ini. Walaupun terkadang harful ba dan huruf fi bisa saling menggantikan di banyak kondisi, tapi di sini lebih tepatnya kita menggunakan kalimat fi. Nah, namun jika kita temukan ba di posisi fi, maka bi berarti artinya fa, artinya fi. Dan kalau kita lihat kembali ke definisi daripada huruf, ketika para ulama mendefinisikan makna al-harf dalam bahasa Arab adalah alladhi la yadhhar ma'naha illa ma ghairiha. Ini kalimat yang tidak tampak maknanya kecuali jika diletakkan bersama dengan yang lain. Jadi ketika diletakkan dalam kalimat, baru kita bisa mengetahui bahwa ternyata bi di sini artinya dengan, bisa berarti di dalam, dan seterusnya. Setelah kita tahu itu, setelah masuk dalam kalimat sempurna. Nah, Barakallahu fik. Dan itu beberapa pertanyaan pesan singkat di malam hari ini, Ustaz, dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam mengakhiri kajian kita. Nah, di latihan ke-6 yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, sekali lagi ana minta alaihi wa akhwat untuk berhati-hati mengerjakan latihan ke-6 di pertemuan berikutnya insyaallah. Karena di sini mulai kita diuji dengan pertama pemahaman terhadap apa yang kita baca. Kemudian yang kedua adalah menentukan masing-masing kata dalam setiap kalimat yang ada di latihan ke-6 ini posisinya masing-masing. Khususnya nanti ketika menjawab atau merubah kata dalam kata yang di bawahnya ada garis menjadi musanna. Karena antum harus tahu terlebih dahulu apa posisinya dalam sebuah kalimat, baru kita bisa tentukan apakah dia marfu, mansub, atau majurur. Dan insyaallah di latihan berikutnya masih tentang al-musanna, baru kemudian di akhir latihan-latihan yang ada terkait dengan masalah-masalah yang lain yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kiranya cukup sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesabaran dan terus memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam menghadapi semua kesulitan-kesulitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua dan memberikan hidayah kepada kita semua agar kita terus bisa beramal soleh dengan niatan ikhlas hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kiranya demikian. Kita tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.